sebelum membunuh cintaku. Kau hancurkan diriku, meruntuhkan imanku, melukai jantung hatiku. Kan dirimu mungkin selamanya satu hal yang pantas untuk direnungkan. Cinta itu bisa hilang. Kuhelah nafas baru di bawah kabut biru, mengusir haru dan cemburu. Sakit yang kau tinggalkan jadikan kekuatan dan hikmah bagi masa depan. Dan hikmah bagi masa depan. Meninggalkan dirimu mungkin selama.